luka. Gua jadiin cerita, gua bangkit dari bawah bukan bacot belaka. Barrio to barrio, main jadi senjata. Gak berhenti meskipun uang gak ada. Tiap luka gua jadiin cerita, gua bangkit dari bawah bukan bacot belaka. Gua lahir bukan dari keluarga elit, jelas gak kaya, gak ada yang warisin duit. Buku bekas gua pakai nyusun bait. Gua belajar nge-rap dari dengerin Akuit. Dulu di Ciber dianggap mimpi bocah, sekarang so akrab padahal dulu nyolot parah. Pas gua susah nyari cara biar tetap gerak, gak ada yang tahu gua sendirian bergejolak. Nyempetin nulis rima padahal perut kosong. Gua yakin sama struggle kan gua bukan tong kosong. Barrio to barrio beda tongkrongan gua samperin. Kota ke kota gua cari ilmu sambil main. Barrio to barrio main jadi senjata. Gak berhenti meskipun uang gak ada. Tiap luka gua jadiin cerita, gua bangkit dari bawah bukan bacot belaka. Barrio to barrio main jadi senjata. Gak berhenti meskipun uang gak ada. Tiap luka gua jadiin cerita, gua bangkit dari bawah bukan bacot belaka. Gua bangun pagi bukan buat kerja kantoran, tapi gua bikin beat dan bawa ke tongkrongan. Album sama merchandise udah nyampe Meksiko. Gua terus struggle con puro estilo fino. Ya Faris punya nyawa bukan sekedar kata. Tuang luka jadi lagu biar orang bisa rasa. Dulu mic cuma impian yang sering gua gambar. Sekarang lagu gua udah bisa lu dengar. Gak ada label, gua bikin aja semuanya. Jual beat desain sampai jualan apa aja. Belajar jadi pejuang yang penting gak nipu orang. Melawan hidup keras, gua gak gampang tumbang. Barrio to barrio, mic jadi senjata. Gak berhenti meskipun uang gak ada. Tiap luka gua jadiin cerita, gua bangkit dari bawah bukan bacot belaka. Barrio to barrio, main jadi senjata. Gak berhenti meskipun uang gak ada. Tiap luka gua jadiin cerita, gua bangkit dari bawah bukan bacot belaka. Barrio to barrio, main jadi senjata. Gak berhenti meskipun uang gak ada. Tiap luka gua jadiin cerita, gua bangkit dari bawah bukan bacot belaka. Barrio to barrio, main jadi senjata. Gak berhenti meskipun uang gak ada. Tiap luka gua jadiin cerita, gua